بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين عزكم الله. Pada majelis terakhir kita sudah kita bahas tentang betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah ini. Ukhuwah Islamiyah merupakan mauhibah anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang begitu besar yang wajib kita jaga. Ukhuwah Islamiyah melambangkan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh masing-masing Muslim membuahkan ukhuwah Islamiyah. Dengan ukhuwah Islamiyah ini akan tercapai masalih azimah kathirah. Kemaslahatan yang begitu besar dan begitu banyak. Terutama berkaitan dengan masyarakat kaum Muslimin. Mereka akan saling mencintai, akan saling menghargai, akan saling merahmati, akan saling bahu-membahu, tolong-menolong, mudah untuk berkoordinasi, mudah untuk saling bantu-membantu, gotong royong, tercipta muamalah yang indah di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah, ukhuwah Islamiyah ini wajib untuk dijaga. Dikuatkan, dikokohkan supaya terus langgeng, terus ada pada masyarakat, terutama kaum muslimin. Oleh karena itu pula perlu diwaspadai mufsidatil ukhuwah, hal-hal yang bisa merusakkan ukhuwah Islamiyah ini. Dan ini yang kita bahas pada perjumpaan yang lalu. Sebagiannya yang pernah kita bahas ialah ada perusak-perusak ukhuwah dikarenakan perbedaan akidah. Ini jelas otomatis akan terpisahkan antara yang muslim dengan yang kafir, akan terpisahkan antara yang hizbi dengan yang sunni, akan terpisahkan antara ahlu ta'ah dengan ahlu ma'siyah. Barakallahu fikum. Juga yang terkait dengan poin yang pertama ini ialah adz-dzunub wal ma'asi. Dosa-dosa dan kemaksiatan. Dosa juga merupakan perusak terbesar yang bisa merusakkan hubungan ukhuwah antara dua pihak atau dua orang. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma inda Imam Ahmad, dan juga Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih ma tawadathnani fayufarraqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Demi Allah, tidaklah ada dua orang yang saling mencinta kemudian berpisah, berselisih, tercerai-berai, melainkan dikarenakan sebuah dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Sehingga dosa memiliki dampak yang sangat negatif, bukan saja terkait dengan sang pelaku. Dosa ini bisa merusakkan ukhuwah, hubungan persaudaraan antara dua orang atau dua pihak. Bahkan dosa bisa mendatangkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waspadai ini. Ketika ukhuwah renggang, cermat. Pasti ada dosa di antara kita. Masing-masing segera beristighfar, bertaubat kepada Allah azza wa jal, memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Insyaallah Allah yang menyatukan hati kita masing-masing. Barakallahu fikum. Yang juga disebutkan kemarin ialah ad-dunya. Di antara sebab yang merusak ukhuwah yang cukup banyak terjadi ialah karena urusan dunia. Tendensi duniawi, tendensi pribadi, tamak dengan dunia, rakus dengan dunia, ambisi dunia, cinta dunia. Barakallahu fikum. Ini tidak hanya merusakkan ukhuwah antara dua pihak. Dunia ini pula bisa merusakkan hubungan kefamilian. Bahkan karena dunia ini pula orang itu bisa menyimpang, sesat. Bukan hanya orang yang awam, orang yang mengerti agama pun, yang paham syariat pun, bisa menyimpang karena dunia ini. Sangat membinasakan agama, juga bisa membinasakan ukhuwah. Waspadai bahaya dunia. Pertahankan ukhuwah. Ya. Jangan mempertahankan dunia. Jangan mengorbankan ukhuwah karena dunia. Jangan mengorbankan hubungan erat kefamilian hanya karena dunia. Jangan engkau jual akidah kamu, prinsip kamu, akhlaknya kamu, agama kamu hanya karena dunia. Mestinya dunia dipakai, dipergunakan sebagai alat untuk merekatkan ukhuwah. Dunia dipakai untuk membantu sesama, untuk bertaun dengan pihak lain, membantu kesusahan orang lain. Barakallahu fikum. Mestinya demikian. Al-Muhim, waspadai yang namanya dunia. Juga yang pernah disebutkan kemarin ialah terkait dengan masalah lisan, terkait dengan masalah pembicaraan. Taib, tidak memperhatikan adab-adab dalam berbicara. Ini juga cukup panjang kita bahas kemarin. Menyebabkan barakallahu fikum rusak ukhuwah, muncul saling bermusuhan, saling membenci dikarenakan sebuah lafaz atau sebuah statement, ucapan, atau dikarenakan sebuah pembicaraan. Ada kalanya memang disengaja, ini makar namanya, atau tanpa dia sadari sebuah ucapan ternyata melukai hati seseorang. Sebuah ucapan ternyata membawa dendam seseorang. Muamalah rusak, ukhuwah rusak dikarenakan ini semuanya. Barakallahu fikum. Ini beberapa poin-poin yang pernah kita singgung barakallahu fikum pada majelis sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini barakallahu fikum akan ditambahkan poin-poin yang lain. Dan saya ingat kemarin yang kita bahas ini di luar pembahasan beda akidah, beda manhaj. Itu dibahas di awal saya, ikhwan. Yang sekarang ini di kalangan kita kaum muslimin, bahkan di kalangan kita salafiyin, hal-hal yang mungkin dianggap remeh, hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan, tapi ternyata membawa dampak negatif terkait dengan muamalah kita, terkait dengan ukhuwah kita. Wallahul musta'an. Di antaranya adalah barakallahu fikum, sebab yang bisa merusakkan ukhuwah ialah at-takalluf 'alal ghair. Seseorang itu menjadi beban atas orang lain. Baik. Menjadi penyebab orang lain merasakan keberatan, rasa berat hati. Barakallahu fikum. Ini menyebabkan situasi tidak menyenangkan, tidak nyaman, bisa menyebabkan barakallahu fikum sakit hati atau kecewa, ujungnya adalah muamalah rusak, ukhuwah rusak, berubah menjadi sebuah kebencian atau permusuhan, bahkan terputusnya hubungan. Barakallahu fikum. Ini poin yang cukup penting untuk diangkat dan nampaknya cukup panjang pembahasannya barakallahu fikum. Menjadi beban bagi yang lain. Menjadi beban bagi yang lainnya barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ukhuwah yang seharusnya dan yang dibimbingkan dalam Islam barakallahu fikum ialah semestinya masing-masing kita ini tidak membebani teman kita, ikhwah kita. Semestinya kita itu sebagai orang mandiri. Taib, menyelesaikan hajatnya sendiri, menunaikan kebutuhannya sendiri. Tidak menjadi beban bagi yang lain. Barakallahu fikum. Bahkan kalau bisa, kita itu yang meringankan mereka, kita itu yang memberi bantuan kepada mereka, tidak semata-mata mereka, tapi kalau bisa berlanjut pada keluarga mereka, anak keturunan mereka, family-family mereka. Itu seharusnya. Barakallahu fikum. Itu seharusnya. Barakallahu fikum. Disebutkan athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau ini dikenal sebagai sosok Amirul Mukminin Khalifah. Seorang sahabiyun jalil yang paling tidak suka orang lain itu merasa terbebani mengkhidmat beliau. Padahal beliau seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, seorang penguasa. Justru beliau dikenal sebagai sosok seseorang yang suka meringankan orang lain, mengkhidmat orang lain, bahkan mengkhidmat keluarganya, mengkhidmat anak-anaknya, bahkan mengkhidmat keluarga mereka ketika safar atau ketika bukan safar. Dikatakan lam yakun yaktafi bi birri ashabihi fahasib bal yabirru mawalihi wa yakhdumuhum fis safar wa humul mukallafuna bi khidmatihi. Sahabat Umar ini tidak cukup berbuat baik kepada teman-temannya, tetapi beliau juga berbuat baik kepada mawalinya, maula-maulanya, budak-budaknya bahkan. Beliau biasa mengkhidmat mereka ketika safar. Padahal semestinya merekalah orang-orang yang seharusnya mengkhidmat beliau. Tapi enggak demikian. Beliau yang justru mengkhidmat mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra beliau, bertanya kepada Maula Umar, namanya Aslam. Dia mengatakan, ya Abu Khalid, ya Aslam, saya melihat Amirul Mukminin betul-betul mempercayai engkau, menetapi engkau dengan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau safar mesti kamu yang diajak, kemana-mana mesti kamu yang diajak, ada apa-apa mesti kamu bersama dengan beliau. Dikatakan, fa'akhbirni anhu, sampaikan kepada aku tentang akhlaknya Umar ini. Bayangkan, sampai anaknya itu kalah. Aslam lebih mengetahui detailnya sahabat Umar. Katanya Aslam, Maula Umar, lam yakun awlal qawmi bidhil, beliau bukan orang yang lebih layak untuk mendapatkan naungan ketika singgah di sebuah tempat berteduh. Artinya, ketika berteduh di sebuah tempat, beliau sama-sama dengan yang lain. Panas, ya kepanasan bersama, teduh bersama. Wa kana yurahhilu rawahilana, justru beliau ini yang mempersiapkan kendaraan kami. Wa yurahhilu rahlahu wahdah, dan beliau mempersiapkan kendaraannya sendiri, bukan kami yang seperti itu. Barakallahu fikum. Itu semestinya. Paham ya? Terkait dengan kebutuhan dia, terkait dengan hajatnya dia, terkait dengan pribadinya dia, urus sendiri. Mandiri gitu ya. Tapi ketika dengan orang lain, dikhidmat mereka itu. Nah, dipersiapkan, dikasih kemudahan dan segala macam. Itu seharusnya. Yang seperti ini menunjukkan ketawaduan, rendah hati. Ya. Menunjukkan dia betul-betul sangat mencintai saudaranya, para ikhwa-ikhwa yang ada. Dalam posisi beliau sebagai seorang Amirul Mukminin, penguasa. Apalagi yang selain penguasa, kayak gitu ikhwan ya. Itu namanya antakuna khafifan ala sahibik. Engkau menjadi orang yang ringan bagi saudara kamu. Seolah-olah teman-teman kamu, ikhwa-ikhwa kamu itu seorang diri. Padahal di sekitar dia banyak ikhwan-ikhwan yang lain. Karena merasa tidak terbebani. Di antara yang merusakkan ukhuwah, tadi itu, sebaliknya. At-takalluf wal-ithqal ala sahib, menjadi beban bagi sahabatnya. Beban bagi ikhwa-ikhwahnya. Sudah seperti itu, ditambah lagi dia merasa lebih tinggi daripada ikhwan-ikhwan yang lain. Dia lebih terhormat, dia lebih mulia, lebih tinggi di antara mereka. Dan menganggap mereka rendah. Takabur ini. Ini menjadi pelengkap sebab rusaknya yang namanya al-ukhuwah. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Contoh beban. Ya, contoh at-takalluf wal-ithqal, beban bagi yang lain, bagi orang lain, barakallahu fikum, ialah selalu minta dikhidmat. Ya, selalu minta dikhidmat. Selalu minta dilayani oleh ikhwa-ikhwa yang lain, atau oleh teman-temannya yang lain. Barakallahu'alaikum. Dalam semua keadaan dia. Kalau dia di sebuah acara, dia yang harus di tempat yang paling terhormat. Dia yang minta diambilkan semua yang dia inginkan. Yang itu. Dipersiapkan semuanya untuk dia. Barakallahu'alaikum. Atau mungkin lebih fatalnya lagi, langsung ngomong. Minta, ya fulan, saya perlu ini. Ya fulan, saya perlu itu. Ya fulan, yang ini. Ya fulan, yang itu. Hadza takalluf, dan ini dikatakan dari sebagian ulama kita, syarrul ikhwan. Sejelek-jelek ikhwah. Barakallahu fikum. Sebagian salaf pernah mengatakan, qala ba'du salaf, syarul ikhwan man tatakallafu lahu. Sejelek-jelek ikhwah ialah seseorang yang kamu ini harus takalluf, memberat-beratkan diri untuk dia. Ada syarul ikhwah. Diriwayatkan dari Fudhal ibn Iyad rahimahullah, beliau menyatakan, innama taqata'an nasu bitakalluf yad'u ahaduhum akahu fayatakallaf fayaqta'uhu an rujui ilaihi. Kata Fudhal ibn Iyad rahimahullah, sesungguhnya masyarakat ini terjadi di antara mereka takatuk, saling memutus hubungan, itu semua dikatakan at-takalluf, memberat-beratkan diri. Sebagian mereka mengundang, memanggil saudaranya, lalu dia takalluf, akhirnya dia pun memutus hubungannya, tidak mulai kembali kepadanya. Katakan lu, ini bisa jadi yang diundang itu macam-macam, maunya A, maunya B, maunya C, di khidmat ini, di khidmat itu, dan segala macamnya, sehingga tuan rumahnya terbebani. Akhirnya malas ngundang lagi, malas ngajak lagi. Atau tuan rumahnya yang takalluf, dia merasa tidak enak begitu, takalluf, memperhatikan diri, akhirnya kapok, tidak lagi mengundang ikhwahnya, putus hubungan, takalluf. Barakallahu fikum. Nama ikhwah. Sehingga di antara adabus salaf, barakallahu fikum, ialah ketika datang mertamu, mertamu ke rumah ikhwah, kemudian dari ikhwah tadi memberikan semacam suguhan-suguhan apa adanya. Jangan dikomplain. Dinikmati apa adanya. Bersyukur, berterima kasih kepada dia yang telah menyambutnya dengan hangat. Dengan walaupun satu gelas teh hangat. Hambar tanpa gula. Gitu ya, Pak. Bentuk takalluf atau ithqal ala sahib, ketika dikasih yang seperti itu, komplain, gerundel, menggerutu. Nah iya, jauh-jauh datang dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, nah, suguhane mek toyo asrep. Paham ya, Tuhi? Padahal yang ditamui ya adanya seperti itu, gitu. Nah ya kata ya astrepene, mestinya kan dikasih yang berasa kan gitu. Hah? Mestinya dikasih yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Itu kan ikramul duyuf ya. Bocanya apa ini? Ikramul duyuf. Tuan rumah jadi gak enak. Aduh, wah repot gitu. Kesempatan berikutnya ketika datang lagi, tolong jangan di rumah saya. Jangan di rumah saya. Kenapa? hanya ada Toyo Asraf. Nanti komplain lagi. Nanti ke rumah saya tak kasih itu lagi, komplain lagi. Coba yang lain, coba yang ada yang rasa-rasanya itu. Ini sudah gak beres. Terputus hubungan antara dia dan si fulan yang biasa datang ke rumahnya, menziarahinya, akhirnya apa? Putus. Tidak ke rumahnya lagi. Kenapa? Merasa tidak enak. Hanya punya Toyo Asraf. Pindah ke tempat yang lain. Ini jangan dianggap remeh. Akhirnya lama-lama jauh renggang ukhuwah. Difaham ya? Yang salah siapa ini? Yang salah yang komplain tadi. Tidak tahu diri. Mestinya engkau tawadhu, jangan takabur, jangan tinggi hati, kamu qanaah, kamu zuhud, karena kemampuan dia memang seperti itu, kamu respon dengan baik, ucapkan terima kasih, jazakallah khair, yang sudah memberikan kepada kami, Toyo Asraf, karena luar biasa gitu, kamu kehausan, minum segelas ini, segar. Gitu. Yang penting bukan Toyo Asrafnya itu, sambutannya, kehangatan ukhuwahnya, itu yang paling penting. Dipahami ya? Barakallahu fiik. Ada sebuah riwayat ya ikhwan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Al-Munziri dalam bukunya Tarhib Tarhib. Riwayat Abdullah Ibnu Ubaid diceritakan dakhala ala Jabirin nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqaddama ilaihim khubzan wa khalla. Ada beberapa orang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bertamu ke rumahnya sahabat Jabir bin Abdullah. Lalu beliau menyuguhkan kepada para sahabat tadi khubus, roti dan cuka. Roti pakai cuka ya, Ikhwan. Kira-kira sedap apa enggak ini? Gimana makannya roti kok sama cuka lah, kecutok lah ya. Roti sama caos sik mending. Roti sama sambal terasi sik lumayan gitu ya. Judulnya kan kalau roti sama idam kan gitu. Kata beliau, "Kulu, silakan makan." Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik idam coka. Beliau mengatakan setelah itu, ada syahid, innahu halakun birrajuli ayyadkhul alaihi nafaru min ikhwanihi fayahtaqir ma fi baitihi ay yuqaddimahu ilaihim wa halakun bil qaum ay yahtaqiru ma quddima ilaihim. Yang artinya sesungguhnya halak, kebinasaan bagi seseorang masuk menemui dia beberapa orang dari ikhwan-ikhwannya lalu dia merasa rendah, merasa dianggap remeh rendah suguhan yang mau dikasihkan sama mereka. Aduh, cuman punya Toyo Asraf, tak enak saya. Sudah, tak usahlah, jangan disuguhkan. Jangan begitu. Halak. Wahalakun bil kaum, dan binasa pula kaum tadi, tamu-tamu tadi, ketika mereka juga meremehkan, melecehkan suguhan yang diberikan kepada mereka. Jangan. Kamunya sebagai tuan rumah ya jangan takaluf. Yang kamu ada, berikan. Ada yang cuma Toyo Asraf, Toyo Asraf. Kasih air putih. Mohon maaf, adanya cuma Toyo Asraf. Sang tamu juga begitu. Tahu diri, jangan takaluf. Apa yang diberikan oleh sang tuan rumah, kamu syukuri. Berterima kasih kepada Allah dan kemudian kepada tuan rumah. Jazakallah khair atas suguhannya. Diminum dengan sukacita. Jangan kemudian orangnya tidak ada, kemudian buang. Hati-hati, ada kecongkaan di sini. Atau minum sambil Ada yang nyinyir dan segala macam. Orang banyak lihat. Membuat dia sakit hati. Difahami insyaAllah ya? Ini diantara contoh yang ada di zamannya para sahabah. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antara barakallahu fikum. Bentuk beban bagi para ikhwah. Ialah anturaqiba akhaka wa tuhasibahu ala qiyamihi dijahaka bihuquqil ukhuwah au tukallifahu bima yashuqu alaih. Termasuk beban bagi para ikhwah yang bisa menghancurkan ukhuwah ialah engkau selalu mengawasi saudara kamu itu, selalu kamu hitung-hitung saudara kamu itu di dalam melaksanakan hak-hak ukhuwah kepada kamu. Di pelateni gitu. Hak yang ini belum. Yang ini belum. Hak yang ini belum. Hak yang ini belum. Ya akhi, ukhuwah ya akhi. Akhuka fillah ya akhi. Antum belum gini sama saya. Antum belum gini sama saya. Antum belum gini sama saya. Antum begini sama saya. Ini haknya ukhuwah ya. Perlu demikian. Dikecar. Diawasi. Barakallahu fikum. Lebih parah lagi, kalau dia terkait dengan orang lain, tidak sebagaimana yang dia minta. Ini juga termasuk taklif, takalluf, ithqal ala sahib. Ini akan membuat teman kita itu gak nyaman. Merasa terbebani dengan diri kamu. Ujungnya nanti, dia akan enggan bersahabat dengan kamu. Dia akan memilih menjauh dari kamu. Dia akan memilih memutus persahabatan dengan diri kamu. Karena kamu bukan orang yang punya akhlakul karimah. Engkau beban bagi yang lain. Apalagi dengan tanpa malu, dengan tanpa sungkan-sungkan lagi. Langsung ngomong terkait dengan masalah haknya dia. Hakul ukhuwah untuk dia. Yang terkait dengan harta benda. Ya akhi, antum lah tahu lah. Saya ini orang miskin kan. Saya ini kan ikhwah. Sini yang paling miskin. Masa antum gak tahu sama sana. Beras dulu udah habis. Orang isi gak berbelas. Beras kukis entek, habis. Allah ya Allah, tahun-tahun. Sekilo, dua kilo lumayan. Ya. Maksudnya lagi, ya itu kan tahu saya orang paling miskin. Masa punya beras tau. Gak dipakai, apa, gak ada yang lainnya. Ya, ya, ya. 100 ribu, 200 ribu sih di sayur, di lauk. Rando isin. Ini lebih fatal lagi. Lebih mengerikan lagi. Ini jelas orang yang dibegitukan bakal gak nyaman. Jadi gini ya, kan? Jadi kamu jadi gak enak lah Pak Irfan. Tapi dia banyak dalilnya. Akhi hakul muslim al muslim. Ya Allah ya akhi. Al muslimahul muslim. Hujat top. Banyak dalilnya Irfan. Tapi terkait dengan dia berikutnya. Hati-hati. Itu namanya takalluf wal ithqal ala sahib. Barakallahu fikum. Naam, al-muhim segala bentuk perkara-perkara yang membuat berat para ikhwah ditinggalkan. Ditinggalkan. Di antara yang mereka sebutkan, barakallahu fikum ialah terkait dengan masalah jual beli. Nah, ada sebuah tipikal sifat yang kurang terpuji. Ya, terpaksa harus saya sebutkan apa ya. Terkadang warakallahu fikum, seseorang itu dikarenakan dia merasa sebagai orang yang terpandang, atau dia merasa sebagai seorang ustadz, seorang dai, atau mungkin lebih seorang syekh. Masya Allah. Jadi kalau dia kalau punya hajat, tinggal ngomong sama para ikhwah. Mosok sih ustadznya gak dikasih. Ngerti gak? Wah, minyak wanginya habis nih. Datang aja dia ke lapaknya ikhwan-ikhwan yang jual minyak wangi itu. Tanya-tanya gitu. Masyaallah. Allah ifarifi, jualannya itu barokah insyaallah ikhwan. Dan yang ini harganya berapa ini? Kan enggak enak merekanya kan? Ya benar. Enggak nyaman kan? Ini berapa kagak? Ya lah tak kasih minyak wangi sedikit. Nah gitu. Ini berapa ini? Oh, anu saat ini harganya 20 ribu saat. Tapi kalau untuk antum enggak apalah. Antum ambil saja gitu. Oh iya, jazakallah khair. Datang lagi ke lapaknya ikhwan yang jual keluar suah gitu. Masyaallah gitu. Itu kayak keluar baru ya? Iya, Ustaz. Ini terbaru ini. Ini yang kalau biasa itu kan ya 10 ribu. Ini sampai 50 ribu. Oh, masyaallah. Baru dia, masyaallah. Takut juga ya kalau orang pakai gitu kira-kira pas enggak ya? Pas, Ustaz. Fadal, antum ambil 1, 2, 3. Jazakallah khair. Ambil 3, bagus gitu. Pilih-pilih jubah gitu. Waduh, enggak cukup rek. Waduh, warnanya kurang bagus. Ada apa, Ustaz? Enggak, nanti kira ada yang pas untuk saya. Atau nomornya berapa, Ustaz? Ya, kalau jubah haromen saya sih nomor sekian gitu. Ada, Ustaz? Ya, Ustaz? Oh iya. Fadal, di bawah aja, Ustaz. Kenang-kenang sama antum. Jazakallah khair. Ini sifat yang tak terpuji. Ini sesungguhnya beli minyak wangi, beli kolan suah, beli jubah, bayar agama, bayar kehormatan diri. Ini merupakan perang yang sangat buruk. Perang yang sangat lebih-lebih lagi membuat orang itu terbebani. Tapi juga sakit hati malah. Santai aja. Datang ke sebuah tempat taklim. Ayo, tolong antarkan saya ke mall. Mall saat ya, mall. Ada yang perlu saya cari. Entah nyari-nyari. Ambilkan keranjangnya ya. Taruh keranjang. Taruh diambil. Ini apa gitu. Penuh. Ke kasir. Tolong dibayar. Belum dibayar gitu. Ustaz, masa antum enggak memuliakan Ustaz? Jauh-jauh kemari, masa enggak dimuliakan Ustaz? Ya? Nanti dia nunggu di mobil. Ya, gimana lagi? Apa kira? Patungan akhirnya. Patungan. Ya Allah, belanjanya itu ya enggak banyak sih itemnya, tapi harganya itu lumayan. Juta, Ustaz setengah gitu, Masya Allah. Setelah ini, jazakallah khair, Allah berfirman, Ikhwan, insyaAllah barokah harta bendanya. Ya Ustaz, amin. Jurati ini gerundel. Amin, ya amin, Ustaz. Ini kayaknya kayak gini, ya remek, Ustaz. Jangan dikira enggak ada yang seperti ini. Jangan dikira enggak ada yang seperti ini. Yang ini, betul-betul beban bagi yang lain. Antum dibegitukan, bagaimana kira-kira? Ini antum, bukan semata-mata merusak ukhuwah. Yang dikhawatirkan ketika orang itu sudah lagi hang, dia bisa lompat pagar gara-gara akhlak yang buruk seperti ini. Nah, kalau model ustadznya kamahada, hancur aku. Gak bakal taklim sama ustadz kayak gini nih sudah. Udah lompat pagar akhirnya. Pindah ke tempat yang lainnya lagi. Merelakan manhajnya dikarenakan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya harus saya sampaikan dikarenakan saya juga ustaz, supaya jangan ada hal seperti itu dan juga yang lain juga jangan seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan tidak punya hal seperti itu. Padahal beliau sosok yang paling layak untuk dikhidmat. Para sahabatnya paling suka dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan mengkhidmat beliau. Karena tahu keutamaan beliau. Namun beliau memberikan pelajaran penting kepada umatnya. Jangan menjadi beban bagi yang lain. Beliau itu kalau punya hajat terkait dengan kebutuhan pokok keluarganya, barakallahu fikum. Beliau membeli dari orang Yahudi. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman warahanahu dir'an lahu min hadid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau yang dari besi. Baju perang dari besi. Ada sebuah penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Ivan, cukup penting ya, Ivan. Penjelasan dari beliau, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belinya dari seorang Yahudi, padahal para sahabat banyak yang jualan. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim, wa amma ishtira'un Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama minal Yahudi wa rahnuhu 'indahu dunas sahabah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli makan dari seorang Yahudi, bahkan menggadaikan baju perangnya di situ, dan bukan beli kepada para sahabat. Ada banyak akwal di kalangan para ulama. Wakila, di antara pendapatnya ulama menjelaskan, li'anna sahabata la ya'khuduna rahnahu sallallahu alaihi wasallam wa la yaqbiduna minhu thaman fa'adala ila mu'amalatil yahudi li'alla yadhiqa 'ala ahadin min ashabihi. Ini sebagian pendapat. Ada yang mengatakan, kenapa Rasul tidak membeli dari para sahabat? Sebab para sahabat tidak bakal mau menerima gadaian beliau. Tidak bakal mau menerima bayaran dari beliau. Karena Rasul yang beli. Tidak usah. Gratis. Itu beliau tidak suka. Maka beliau pun kemudian berpaling. Bermuamalah dengan seorang Yahudi. Supaya tidak memberatkan para sahabat. Ini akhlaknya itu. Jangan memanfaatkan posisi dan kedudukan. Jangan mentang-mentang jadi seorang nabi. Tapi tidak mungkin. Jangan mentang-mentang atau sebagai seorang pejabat. Atau sebagai seorang ustadz. Atau sebagai seorang da'i. Atau sebagai seorang yang punya kedudukan. Atau punya pangkat dan segala macamnya. Jangan ambil kesempatan untuk itu. Lain halnya kalau dengan tambah akan jual beli. Atau orang yang tahu-tahu ngasih antum hadiah. At-tahabub bainakum. Rasa cinta di antara antum sekalian. Oh wah. Tidak ada angin, tidak ada apa. Tahu-tahu ngasih antum hadiah. Lah pasti kamu terima. Tapi yang dibahasnya bukan itu. Antum punya hajat. Semestinya kamu beli dengan uang kamu sendiri. Kita misalnya, Rasul begitu. Kami beli dengan uang kami. Kami tidak beli dengan agama kami. Kami beli dengan uang kami. Tidak kami beli dengan kehormatan kami. Maka tolong para ikhwah. Ya para ikhwah sekalian. Tolong dibedakan. Antara bab muamalah jual beli. Dengan bab hadiah. Tolong jangan bikin kitanya jadi gak enak. Nanti jadi malas beli sama antum lagi. Putus hubungan muamalah kita dengan antum. Tolong juga para duat, para asatidah. Jangan memanfaatkan kondisi. Tahu diri. Kalau beli ya beli. Gitu ya, beli ya beli. Bagi uang dengan harga yang standar. Akan sangat bagus ketika kamu mendapati ikhwah tadi memang memerlukan sebagian harta. Kamu kasih lebih. Membantu dia. Membantu beli dagangannya. Dan kamu lebihkan harganya. Kamu bantu mereka. Kalau misalnya ya. Jangan sampai at-taklif atau al-ithqal ini. Membuat ukhuwah kita jadi gak nyaman. Muamalah kita menjadi putus. Dipahami ini? Barakallahu'alaikum. Ini dia ada beberapa contoh. Barakallahu'alaikum. Nampaknya ringan ya. Tapi namanya orang kadang hatinya sedang gak beres. Bayangan kita sih ya ikhwah ingin memuliakan kita sebagai tamu, memuliakan kita sebagai ustaz, ikhwah gimana lagi, terima saja. Padahal ikhwah tadi itu ngerundel. Ini ya ikhwan. Itu Allah musta'an. Belum diucapkan baik-baik barakallahu fikum. Begitu ya. Nah, intinya adalah kun khafifan ala sahibik. Jadilah engkau itu ringan bagi saudara kamu. Ketika kamu interaksi dengan para ikhwah, ada di sekitarnya para ikhwah, seolah ikhwah itu sendirian, enggak ada kamu. Artinya sedikit pun enggak terbebani dengan keadaan kamu. Kamu mandiri, semuanya ambil sendiri, semua urus sendiri, semampu kamu. Lebih afdal lagi ketika kamulah pihak yang mengkhidmat para ikhwah. Walaupun kamu posisinya lebih utama secara kedudukan, atau tahta, atau ilmu, atau yang lainnya. Tawadhu yang ada pada kamu menghendaki dan mengharuskan kamu yang mengkhidmat mereka. Difahami insyaAllah ya? Mengkhidmat mereka. Dan manakala kamu mendapati mereka mengkhidmat kamu dengan perkara yang lumrah, tidak ada takalluf padanya, mereka suka dengan itu, labas, menyenangkan hati mereka, kamu terima khidmat mereka, namun sebisa mungkin khafif alaihim, ringan atas mereka, tidak membani mereka, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Camkan baik-baik ya, ucapannya Fadhil bin Iyad yang di atas, innama taqata'an nasu bitakalluf. Orang-orang itu putus hubungan gara-gara at-takalluf. Diasbabkan karena at-takalluf ini. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Di antara bentuk enggak takalluf, ringan bagi yang lainnya, ialah ketika bab ziarah. Bab ziarah. Bertamu. Nabi kita Muhammad SAW, kalau ziarah bertamu kepada para sahabat itu berkala. Jadi enggak keseringan bikin tuan rumahnya jadi terbebani. Enggak pernah sama sekali akhirnya gersang. Tapi berkala. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Zur ghibban tazdad hubban." Ini datang dari banyak sahabat dan disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Zur ghibban, hendaklah kau menziarahi teman kamu ghibban, berkala. Tazdad hubba, akan menambah rasa cinta di antara kita, barakallahu fikum. Jadi, ini keseringan membosankan. Jadi ya, terlalu sering jadi beban. Tidak pernah ziarah, putus hubungan. Yang sedap itu berkala. Jadi, di saat mereka sudah rindu, kepengen ketemu dengan kamu, kok lama, enggak pernah ziarah, kamu datang kepada mereka. Sehingga menambah ukhuwah, menambah mahabbah di antara para ikhwah. Barakallahu fikum. Ngerti enggak? Jangan mentang-mentang ikhwah tadi itu punya sesuatu. Sana terus. Sebagian ikhwah punya empang sebagian rumahnya, di dekat rumahnya itu. Pelihara lele, pelihara nila, pelihara bawal, patin, segala macamnya itu. Banyak itu. Yuk sana yuk, ziarah yuk. Ziarah ke sana. InsyaAllah itu. Wah ini zen ini. Kalau dibakar, digoreng zen. Oh fadol, silakan. Ya ini mau mancing, Mancing semuanya. InsyaAllah. Waduh banyak dapat. Sak keranjang itu. Bakar. Awal gak ada masalah. Ikhwah semua menyenangkan mereka. Biasanya lagi, anak mau kesana lagi ya, ini ada ikhwan yang belum kesamaan. Ya, tafobol. Biasanya lagi, kesana lagi ya. Bendino ya, lagi. Tiap hari kesana, yang ngeluh juga dianya. Loh, yang ini pelihara ikan mau dijual sama dia. Maishanya dia. Yang ziarah gak tahu diri. Awalnya, ya gak apa-apa. Ini udah mulai apa ini, grudel ini. Ya gak apa-apa. Aduh, sekeranjang maning ya. Sebagian tinggi. Yang komplain orang dalam itu. Marah-marah ngamuk-ngamuk. Memang kamu ngasih makan saya apa? Itu mau dijual, dikasih-kasihkan sama teman-temannya. Pas lagi enggak ada apa-apa, enggak ada yang ziarah. Lama enggak ada yang ziarah. Mana ngerti? Jangan isinya udah enggak ada. Jadi enggak ada. Atau tinggal kecil-kecil, ikan itu kecil, dia nggak layak dimakan, nggak ada yang nongol. itu tambah kecewa, tambah sakit hati. Ngono ya, kalau lagi ober-ober gitu, datang semua, mancing kabeh. Nah, pas lagi enggak ada, enggak ada yang nongol. Itu bikin sakit hati. Lihat. Kalau kena setannya, nyeng gitu sudah. Wah, itu sakitnya itu sangat kuat begini. Sangat bikin orang kecewa, sakit hati. Bubar ukhuwah. Sehingga tolong ini hal-hal penting ikhwan diperhatikan baik-baik. Ya, terkadang kita kurang perhatian, ini diperhatikan. Jangan sampai menjadi sebab rusaknya hubungan ukhuwah dan antara kita. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Yang berikutnya lagi. Masih lama ya? Baru jam 2. Baru jam 2. Ini jam 3 berhenti insyaallah. Nah. Ya kan? Jam 3 kan? Jam 3. Poin yang berikutnya. Yang menyebabkan rusaknya ukhuwah atau hubungan ialah at-tadakhulu fi khususiyatihi, ialah masuk intervensi pada privasi saudara kita, khususiyatihi. Sesuatu yang menjadi ranah pribadinya, ranah privasinya, hal-hal yang khusus bagi dia, dia ikut campur. Dia intervensi di situ. Allah minta. Tidak diminta. Ada mahim, tidak diminta. Ini barakallahu fikum, menunjukkan akhlak yang rusak. Tidak tahu diri. Dan termasuk fi'lu ma la ya'ni, mengerjakan yang enggak ada gunanya bagi dia. Di sisi yang lain barakallahu fikum, membuat orang lain enggak nyaman. Membuat orang lain bahkan mungkin berang. Marah dia dikarenakan masuk ke ranah pribadinya. Masuk ke ranah privasinya. Maka itu harus pilah-pilah. Tatkala muamalah dengan para ikhwah, dengan umat Islam secara umum, ikhwan, pilih-pilih. Ada yang itu ranah umum, maka antum bisa bermain di situ. Kasih dengan dia dalam bab ini. Ada yang sifatnya pribadi dia, privasi dia, perkara khusus dia saja dan sebagian yang di sekitar dia saja. Yang ini jangan masuk. Jangan sekali-kali kamu masuk kecuali bila kamu diminta. Dan kamu sanggup. Kamu masuk dalam rangka untuk perbaikan atau untuk kebaikan. Kalau enggak, malah jangan. Barakallahu fikum. Tindakan sebagian pihak yang selalu ingin tahu atau mencari-cari tahu hal-hal yang berkaitan dengan privasi seseorang, termasuk tajassus. Tindakan seseorang yang senang kalau mendengar sesuatu yang berkait dengan pribadi seseorang, namanya tahassus. Ada yang memanakan dengan yang setelah itu, ikhwan. Dan itu semua diolah dalam Islam. Semua mengatakan dalam sabdanya, la tajassasu wa la tahassasu. Jangan tajassus dengan tahassus. Al-Auza'i rahimahullah menerangkan, kata Al-Auza'i, at-tajassus al-bahtu an-shay' wa tahassus al-istima' ila hadithil qawm wa hum karihun aw yatasamma' al-abwabihim. Tajassus, mencari-cari sesuatu. Tahassus, berusaha untuk mendengarkan dari satu kaum perkara yang mereka tidak suka. Ini diantara perbedaan antara keduanya, yang dari Al-Auza'i rahimahullah. Ada lagi akwal yang lain di kalangan para ulama dalam membedakannya, disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Barakallahu fikum. Ini tindakan yang betul-betul merusakkan muamalah. Siapa yang tidak marah? Siapa yang enggak jengkel? Siapa yang enggak sakit hati yang kecewa? Privasi pribadinya dia tahu. Dia ikut campur. Dia intervensi. Apalagi dia sebarkan kepada yang lain. Tindakan kurang asem, kurang ajar ya, ikhwan. Jadi kurang asuh. Dia kan yang kurang ajar, kurang adab, enggak punya akhlak. Baraklah itu. Marah dia. Dan membuat muamalah akan rusak, akan hancur. Barakallahu fikum. Difaham ya? Engkau saja, dirimu saja, kalau punya sesuatu yang sifatnya pribadi, privasi pribadi, tidak bakal mau, tidak bakal ridho orang lain tahu. Atau cari-cari tahu. Atau ikut campur. Dan segala macamnya. Kamu akan jengkel, kamu akan marah. Juga orang lain pun juga mengalami demikian. Barakallahu fikum. Dan ini khonatina azakumullah termasuk la ya'ni sesuatu yang tidak ada gunanya bagi dirinya barakallahu fikum. Naam, itu dikecam keras oleh para ulama kita barakallahu fikum. Baik mengucapkan kata-kata yang la ya'ni yang ada faedahnya atau melakukan tindakan-tindakan yang la ya'ni yang ada faedahnya atau tingkah laku, perangai-perangai yang juga demikian yang menunjukkan la ya'ni. Dikecam oleh para ulama, itu menunjukkan Allah berpaling dari seorang hamba. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata Al-Hasan, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Termasuk tanda-tanda Allah berpaling dari hamba, Allah jadikan kesibukan dia pada perkara-perkara yang tidak ada gunanya barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sehingga tindakan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan dampaknya sangat negatif terkait dengan permasalahan ukhuwah dan muamal dengan sesama barakallahu fikum. Dikecualikan ikhwan fillah azzakumullah apabila memang dia meminta kamu, memasukkan kamu dalam ranah pribadinya. Maka itu yang pertama, amanah. Ya, itu merupakan amanah di pundak kamu. Jangan kamu sebarkan. Jangan kamu beritahukan sama yang lain. Dan yang kedua, terkait dengan kemampuan kamu. Kalau kamu gak sanggup, jangan mau dimasukkan dalam perkara pribadi seseorang. Tapi kalau kamu sanggup, jaga amanah yang dibebankan pada kamu barakallahu fikum. Ciri-cirinya adalah yang pernah kita sebutkan sebelumnya, Evan, ialah ketika dia bicara sama kamu terus noleh lain. Idza haddatha bi haditsin faltafata fa huwa amanah. Dia ngomong sama kamu toleh-toleh gitu. Khawatir ada orang lain di sekitarnya. Tandanya apa ini? Ini rahasia. Amanah yang dibebankan pada kamu sebagai sebuah amanah yang harus kamu pegangi. Kamu jaga, jangan kamu sebarluaskan barakallahu fikum. Sanggup? Lanjut. Enggak sanggup? Minta maaf. Yang ini menunjukkan akhlak yang mulia pada diri kamu. Diminta dan antum sanggup untuk masuk untuk kebaikan dia dan perbaikan dia, antum enggak sanggup untuk minta maaf pada dia karena enggak memungkinkan untuk menjaga amanah. Yang tercela tidak diminta, tahu-tahu tajassus, mencari-cari tahu rahasia orang, intervensi perkara pribadi seseorang dan segala macamnya. Barakallahu. Tolong diresapi baik-baik barakallahu. Di antara adabnya ikhwanu fillah azakumullah. Iyalah ketika seseorang yang lagi ngobrol berdua. Antum bukan orang ketiga, banyak-banyak yang lainnya. Ada dua orang ini nampak serius berdua ngobrol gitu. Asyik gitu ya ngobrol berdua. Termasuk adab antum tidak masuk pada mereka kecuali diminta. Jangan merasa asik banget luas. Artinya itu masuk. Ono. Lumayan dong. Nah seharusnya bisa jadi itu rahasia mereka berdua atau berbeda mereka berdua yang mungkin tidak mau yang lain tahu. Jangan usil. Halnya jangan usil. Dikhawatirkan tindakan kamu tadi membuat dia marah. Apa yang ini? Ikut-ikutan kayak gitu. Marah dia. Khawatir kamu juga tersinggung. Memang ada apa? Gelut ini. Dia bertengkar ya. Adabnya jangan masuk. Kecuali dan panggil. Sini-sini. Ada apa? Sini sebentar. Adab dimasukkan dalam perbincangan mereka. Maka bisa antum masuk kepada. Ingat ya, ini banyak orang. Lain pembahasan, bertiga saja. Yang dua ngobrol, yang ini gak diajak. Ini keliru. Ini yang disebutkan dalam hadis, belum lama yang demikian. Ya. Karena khawatir yang ketiga ini yang dibicarakan. Tapi kalau banyak orang, sekali banyak orang, masing-masing ngobrol dengan teman-temannya, kok ada yang ngobrol berdua dan asyik begitu, jangan diganggu. Jangan masuk padanya sampai mereka yang meminta barakallahu fikum. Atau minta izin. Afan, bisa nimbrung? Apa-apa, enggak ada yang rahasia. Difaham insyaAllah. Atau yang lainnya lagi barakallahu fikum. Seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu rahasia sifatnya. Tapi banyak orang gitu. Mau ngomong lainnya, segala macam gak enak. Dia ngasih isyarat gitu. Ngasih isyarat, ini paham. Yang lain paham, gini-gini minta supaya jangan di situ gitu. Paham, pamitan. Afan, saya duluan ya. Ngerti ini ada yang mau dibicarakan secara khusus. Yang satu lagi yang ini, masya Allah, nggak paham gitu. Afan ya akhi, ana mau bicara sebentar sama si pengantum, bisa nggak di sini? Ada hak apa antum ngusir saya? Lah, iki yang repotnya ya, Afan. Aduh, repot. Ya, enggak ngusir sih. Cuman, mohon maaf, karena tempatnya enggak ada. Ana mau bicara sesuatu pada si bulan. Bisa enggak antum sementara berpindah? Apa hak antum ngusir saya? Ini penyakit. Sesungguhnya mudah bagi dia untuk pergi. Tapi memang dasarnya dia kepingin tahu rahasia orang. Adzakul adab. Dia enggak punya adab. Yang betul, antum langsung jangan lepok, langsung cepat gitu loh. Paham dia? Afan, antum mau bicara pribadi, saya pergi dulu ya. Langsung antum pergi. Kecuali dia aja. Jangan-jangan, antum sini aja, tidak masalah. Maka antum bisa nimbrung pada mereka. Ini penting diperhatikan. Tolong ketika ada hal-hal yang sifatnya khusus atau privasi seseorang atau dua orang, jangan masuk, jangan nimbrung, kecuali diizinkan. Atau minta izin, diizinkan. Paham ya? Ada adab yang sangat penting diperhatikan barakallahu fikum, yang terkadang kita melalaikannya atau melupakannya atau kurang perhatian dengannya, akibatnya cukup negatif, memunculkan adanya hubungan yang kurang nyaman, yang kurang enak di antara para ikhwah, bahkan mungkin muncul barakallahu fikum hal-hal yang kurang tepat. Wallahul musta'an. Nah, yang berikutnya lagi. Ialah al-isti'la 'ala al-ghair wa 'adamul iktiraf bimasyakilihi wa tajahulu dhurufihi wa hajatihi. Al-isti'la 'ala al-ghair, dia merasa tinggi atas yang lain sehingga tidak pernah perhatian dengan masyakil, problematika para ikhwah, atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu kondisi para ikhwah atau hajatnya para ikhwah. Coba ya, ikhwan. Akhirnya apa? Tidak pernah bertaun dengan mereka, tidak pernah membantu mereka, tidak pernah menunaikan hajatnya mereka, tidak pernah menyelesaikan persoalannya mereka. Ini menunjukkan ini orang mutakabbir, mutarafi, orang yang congkak, yang angkuh, yang sombong. Al-isti'la 'ala al-ghair, merasa tinggi di atas yang lain. Ini pun juga akan membuat muamalah menjadi enggak nyaman. Ikhwah malas ya berinteraksi dengan orang seperti ini. Sudah, jangan sama dia wis. Si orang enggak pernah ngurusi kita orang, cuek sama kita orang, enggak pernah nimbrung sama kita orang. Kalau mandang kita pandangannya sinis, pandangannya merendahkan, pandangannya melecehkan. Kita punya masyakil, tidak pernah ini burung untuk menyelesaikannya. Saya diurus. Banyak membuat orang enggak suka dengan dia. Muamalah panjang, bahkan mungkin putus. Barakallahu. Ini sudah diperhatikan. Yang semestinya barakallahu fikum, seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam ukhuwah Islamiyah, kita itu harus bersama dengan para ikhwah, menyertai mereka dalam suka dan duka. Tanda jujurnya ukhuwah Islamiyah. Atau bersama dengan mereka dalam suka dan duka. Dalam suka sama mereka, dalam duka bersama dengan mereka, merasakan problematika mereka, berusaha untuk menyelesaikannya, memberikan ide-ide, masukan-masukan, bimbingan, arahan-arahan, tahu bagaimana kondisi mereka, tahu bagaimana hajatnya mereka, sehingga dia bisa menggunakan hajat mereka dengan yang dia mampu. Wahai, itu semestinya. Barakallahu fikum. Ketika mendapati temannya barakallahu fikum ada tindakan yang kurang tepat, maka dia selesaikan, dia perbaiki dengan cara baik-baik. Sembunyi-sembunyi, hanya dia dengan dia saja, sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, diperbaiki kesalahan dia. Bukan di mahal yang ramai barakallahu fikum. Nah, ini yang juga disebutkan oleh para ulama. Harus berasar. Barakallahu fikum, disebutkan oleh Harun bin Abdullah Al-Hammal. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdad, buku dari Baghdad. Dan juga dimasukkan oleh Jauzi dan bukunya Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Harun bin Abdul Hammal rahimahullah, ja'ani Ahmad ibnu Hanbal bil-lail. Suatu hari datang kepada aku Imam Ahmad bin Hanbal di malam hari. Fadaqa alaiya al-bab. Beliau mengetuk pintuku. Faqultu man hadha? Saya tanya siapa? Qala ana Ahmad. Saya Ahmad bin Hanbal. Fabadartu wa khartu ilai. Maka saya segera keluar menemui beliau. Alhamdulillah, sahlan, merhaba, hayyakumullah, bayyakum, salam. Dah, tanya, ada apa? Ada apa ini kok malam-malam kemari? Kata Imam Ahmad, syagaltal yawma qalbi. Hari ini engkau membuat hatiku sibuk. Aku kepikiran engkau. Bayangkan. Itu bahasa yang sangat halus. Syagal tal yauma qalbi. Engkau sibukkan hatiku. Hari ini engkau sibukkan hati. Padahal Imam Ahmad hendak meluruskan tindakan Harun tadi. Tidak mengatakan kamu ini salah. Tidak mengatakan begitu. Kamu tadi berkata demikian. Kamu keliru. Lembut bahasanya. Hari ini engkau bikin hatiku sibuk. Ada apa? Di mana ya Pak Abdullah? Ada apa? Kata Imam Muhammad rahimahullah, justu alaika al-yaum. Hari ini aku pernah melewati majelis kamu. Wa anta qa'idun tuhadditsun nasa fil bayt. Saya lihat engkau duduk menyampaikan hadis kepada orang lain, engkau berteduh. Wanasu fi syamsi bi aidihim al-aqlam al-dafatir. Sementara orang lain, murid-murid kamu, di bawah terik matahari, mereka menulis, ada daftar, ada pena, tangan mereka menulis. Ini enggak tepat. Dia mengatakan, la taf'al maqtul ukhra. Tolong jangan diulang lagi. Itu enggak bagus. Idza qa'adta faq'ud ma'an nas. Kalau kamu duduk bersama dengan yang lain. Teduh, teduh. Bersama. Kepanasan. Bersama. Itu tawadhu. Barakallahu. Apa syahidnya di sini? Ini contoh langsung dari beliau rahimahullah. Di antara hak ukhuwah. Yang membuat ukhuwah semakin kuat. Ialah peduli dengan yang lain. Dengan para ikhwah kita. Tahu kondisi mereka. Menunjukkan hajatnya mereka. Ketika ada yang salah, diperbaiki dengan cara yang baik untuk kebaikan mereka. Beliau tidak langsung di majelis. Hei Harun, ini yang lain kepanasan kamu teduh begitu. Tidak demikian. Itu kurang etis. Atau tadi malam-malam, tapi langsung tutup poin. Ente ngawur. Enggak begitu. Ente ngawur. Enggak tahu, bu. Sombong ente ini. Ada apa ini? Orang itu langsung menyerang begitu. Ada apa ini? Orang lain kepanasan nantunya. Betul sendirian. Ada apa ini? Baru cerita. Itu kurang etis. Itu kurang adab. Yang adab, beli ikhwan. Datangnya malam hari. Berdua saja dengan orang yang menasihati. Bukan di depan halayak ramai. Yang kedua, menggunakan bahasa yang halus. Tidak menyalahkan langsung. Hatiku sibuk hari ini karena kamu. Ada apa? Sampaikan. Kamu tadi begini, begini, begini, begini. Jangan dulang lagi. Kalau kamu duduk dengan yang lain. Teduh bersama. Panas. Hadza darsun azim. Pelajaran penting dan besar dari beliau rahimahullah. Dars akhlak, dars adab, dars etika. Ada muhim. Dengan cara seperti ini, waalaikumsalam, para ikhwat merasa diperhatikan. Merasa diayomi. Merasa diperbaiki. Dengan tanpa dijatuhkan kehormatannya. Itu uhwah yang. Dipahami ya? Termasuk yang merusak hubungan uhwah. Kamu cuek dengan para ikhwah. Tidak peduli mau sakit kek, mau mati kek, mau apa kek. Bukan urusan gua. Ini kurang tepat. Dipahami ya? Tidak pernah ngerti bagaimana hajatnya mereka. Tidak pernah tahu bagaimana kondisi mereka. Agama yang bagi. Atau ketika mendapati pada mereka ada muskilah, caranya itu tidak tepat. Langsung di depan halayak ramai. Wey! Eh, apa gue? Beri, salah gue. Langsung, apa gitu? Tidak enak ya. Itu menjatuhkan kehormatan orang lain. Atau mungkin antara dia dan kamu, berdua saja. Tapi kurang tepat caranya. Sehingga ini semua membuat sakit hati, jengkel, kecewa, segala macamnya. Maka rusak yang namanya ukhuwah warqah. Tolong camkan baik-baik, terkadang kita ini tidak perhatian dengan bab yang satu. Barakallahu. Di antara hakul ukhuwah barakallahu fikum ialah menunaikan hajat para ikhwah. Qadha hawaijihim. Mereka punya hajat, punya kepentingan, ditunaikan dengan ikhlas, dengan jujur dari kita. Kita bantu mereka, kita khidmat mereka, menunaikan hajatnya mereka. Terkadang dibantu dengan harta benda, terkadang dengan arahan-arahan, dengan bimbingan-bimbingan, kadang dengan khidmat kita, dengan badan kita dan fisiknya kita, dibantu. Bahkan para ulama, ikhwan barakallahu fikum, menyebutkan ada beberapa tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tingkatan-tingkatan di dalam menunaikan hajatnya para ikhwan. Ada yang paling tinggi, ada yang nomor dua, ada yang setelahnya. Barakallahu fikum. Yang paling tinggi, ialah taqdimu hawaiji ala hawaiji nafsi. Yang paling tinggi, dia mendahulukan hajat ikhwah di atas hal pribadi. Ada yang hajat, punya hajat, kamu juga punya hajat, mendahulukan para ikhwah, baru kamu. Ada a'la. Wa awsatuha, yang tengah-tengah adalah al-qiyam bil hawaij min ghairi su'al. Antum tunaikan hajatnya para ikhwah dengan tanpa diminta. Dan antum tahu, perhatian dengan para ikhwah. Ini perlu sesuatu ini. Antum dikasih. Ini untuk antum. Yang ini perlu satu ini. Ini untuk antum. Tanpa diminta. Ini pertengahan. Yang paling rendah adalah baru menunaikan hajat mereka ketika diminta. Ketika mampu. Ini ketika disertai dengan kesanggupan, disertai dengan senyum, disertai dengan muka yang manis, disertai dengan bisyarah, akhlak yang mulia. Yang gak punya akhlak, sudah nunggu orang lain minta, sungguh nunggu orang lain minta bantuannya, sudah begitu mukanya masam, mukanya cemberut, gerundel lagi, segala macamnya lagi. Ada bila akhlak. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sehingga perlu dicamkan Bapak Ikhwan terkait dengan pasal satu ini, ringkasnya adalah di antara yang merusakkan muamalah ialah merasa tinggi hati di antara para ikhwah, sombong, congkak, angkuh di antara para ikhwah, tidak pernah peduli dengan masyakilnya para ikhwah, tidak pernah tahu kondisinya para ikhwah, tidak pernah menunaikan hajat para ikhwah. Ketika tahu pun juga dengan cara yang kurang tepat. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Naam. Ukhuwah itu ada kalanya perlu pengorbanan. Ukhuwah itu ada kalanya perlu modal besar berkaitan dengan harta benda yang kita miliki, barakallahu fikum, atau waktu yang kita punya, atau kemampuan yang kita miliki, kita berikan kepada mereka semua dalam rangka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini, barakallahu fikum. Satu lagi. Yang berikutnya lagi, yang juga bisa membuat rusak ukhuwah ya ikhwan adalah at-talahi anhu bi ghairihi. Melalaikan ikhwah kita, tersibukkan dengan yang lain. Masya Allah. Ini cukup panjang yang disebutkan ya. Dan ini termasuk usul akhlak, akhlak yang buruk. Di antara contohnya ialah ketika engkau berkenalan dengan orang baru, dengan teman baru, kamu gak tahu bagi saya namanya siapa, kamu gak tahu dari mana asalnya, bagaimana kepribadiannya, bahkan sekian lama, padahal ya tiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi, sekian masa, kamu tidak pernah tahu siapa namanya, bagaimana keadaannya, kamu tidak tahu. Ini termasuk akhlak. Barakallahu fikum. Bahkan ihmal, mengabaikan dia, melalaikan dia. Dia punya hajat kamu tidak tahu, rumahnya mana kamu tidak pernah tahu, padahal tiap hari ketemu. Ada ihmal, sul akhlak ihmal barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ini yang kadang enggak kita sadari barakallahu fikum ada pada kita. Ya, di sekitar kita saja, yang satu dusun, satu desa, kecamatan, sering ketemu, di taklim ya sering ketemu. Jenenge sapa wallahu a'lam. Nek aku tolong dimaafkan ya. Antum sama masjid enggak bisa saya kenali semua. Nek antum gampang lihat saya cuma satu orang tok ini. Antum kenal sama saya. Alhamdulillah kok jarang ketemu sama antum. Ya. Yang sering ketemu tiap hari ketemu, tiap pekan ketemu, enggak tahu namanya. Ini keterlaluan. Barakallahu fikum. Sering kali ketemu tidak pernah tahu rumahnya mana. Ini keterlaluan. Mestinya tahu namanya siapa, rumahnya mana, bagaimana kondisinya. Itu konsekuensi sebuah ukhuwah. Allahul musta'an. Termasuk su'ul akhlak yang membuat muamalah menjadi rusak ya kawan. Ialah ketika bertemu melalaikan dia. Ketemu, antum salam, antum jabat tangan, tapi wajah kamu itu ke yang lain. Tidak menatap wajah teman kamu tadi. Laki-laki, perempuan, bukan mahram. Jangan kemudian menatap wajah yang bukan mahramnya. Adabnya, kan kalau ketemu sama orang, antum tetap wajah dia dengan wajah yang tersenyum, dengan berseri-seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mau jadi ya. Gimana? Bikhair. Itu adab. perkara yang ma'ruf, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun walaupun itu dalam bentuk berjumpa dengan teman kamu dengan wajah yang berseri-seri. Pandang dia dengan wajah berseri-seri. Sudah selesai baru kemudian pindah pada yang lain. Alhamdulillah. Gimana kabar? Wajahnya kamu tatap. Dengan penuh muka yang berseri-seri. Itu membuat dia semakin cinta. Memunculkan sikap rahmah. Ukhuwah akan semakin indah. Yang bikin rusak. Gitu. Gimana? Gimana kabar? Nyalami yang ini pandangannya ke yang lain. Gimana? Sehat ya semuanya? Atau nyalami orang? Gimana? Tadi gimana itunya? Gimana? Ya. Ini yang disalami ini. Nah gitu ya. Ada kalanya orang itu memaklumi. Tapi kalau sudah ketemu errornya, pandangan aku ini siapa? Kamu tuh mau nyalami orang atau mau apa? Itu melecehkan ya? Bentuk pelecehan. Oh ya, ngirit tak? Ini kan tanda, bukan tanda persahabatan, bukan tanda orang yang erat hubungan, ini tanda orang yang ada masalah. Ya benar. Kalau ada masalah kalau kepergokan gini, kerahi gitu. Ini tak tuli, nempel je tidak, sen gitu. Ya segitu aja lewat gitu. Ada masalah itu. Kalau nggak ada masalah, dia akan tetap muka. Assalamualaikum, gimana kabar? Senyum. Tapi gitu ya. Masya Allah, zaman sekarang ini di antara fitnahnya smartphone. Ya ini contohnya Evan. Temu sama orang, assalamualaikum salam. Gimana? Sehat ya? Ini tangannya pegang smartphone. Ya jabat tangan sih. Gimana pikir semuanya? Ini tidak memandang orangnya. Ini pelecehan. Ini membuat muamalah jadi hancur. Jangan ngomong ini. Paham ya? Orang yang tahu adab, yang tahu etika, marah dia. Tindakan kamu ini menunjukkan sul khuluk, akhlak yang buruk. Muamalah yang tidak baik, yang tidak benar. Barakallah. Nah, ini kalau kemudian seorang dai, seorang ustaz yang melakukannya bisa geger. Ustaz apa ini? Ustaz tidak punya etika ini. Pas ketemu dengan orang yang tidak suka dengan dakwah ini, langsung viral. Apa? Ustaz kamu dah, itu enggak punya akhlak. Kamu begitu ada apa ya? Masa ketemu orang sibuk dengan HP-nya, jabat tangan tong ini, enggak pakai pandang orangnya, ini gini sampai lunggu. Orang datang kepada dia, menanyakan kabar, sibuk dengan smartphone-nya. Alhamdulillah bakhir, baik. Ya. Ya. Gini. Ini buruk akhlak. Wallahul musta'an. Sehingga tolong ini semua diperhatikan. Jangan terfitnah dengan smartphone, jangan dengan apapun. Ketika berjumpa dengan orang, berjumpa dengan wajah berseri-seri. Kamu tatap wajahnya dengan senyum. Tunjukkan rahmat kamu kepada dia, cinta kamu kepada dia karena Allah. Jabat tangan dia, salam kepada dia, sumbernya. Sedekah, perkara ma'ruf. Dan efeknya positif, memunculkan ukhuwah yang indah tengah-tengah. Proses satu, hari yang kedua, hari yang ketiga, semuanya. Insyaallah, duduk. Gimana kabar semuanya, berkhair semuanya? Atau satu-satu. Alhamdulillah. Allah Yusuf, berkhair, berkhair. Alhamdulillah. Gimana itu semua? Sehat semuanya, alhamdulillah. Itu menyenangkan. Kenapa hukumnya itu? Ketika ada sesuatu, minta izin. Ketika lagi bincang-bincang, terus ada bel bunyi. Apa? Sebenarnya. Gitu deh. Oh penting, tunggu-tunggu. Atau kemudian keluar sebentar, nah istri kamu yang telepon, atau anak kamu, atau perkara yang penting. Selesai, masukkan lagi. Offer lagi. Apa tadi ada? Teruskan lagi. Ngomong itu sambil mantap wajah. Dipahami ya? Ini yang kadang sering ada pada kita. Kitanya kadang gak perhatian, dan anggap enteng. Anggap enteng. Tapi bagi yang lainnya itu, membuat jengkel, merasa enggak dihormati, merasa enggak dimuliakan. sudah enggak pernah tahu namaku siapa. Sudah enggak pernah main ke rumahku. Sudah enggak pernah ngerti apa yang ada pada diriku. Ketemu aku enggak pernah ngasih wajahnya, enggak pernah ngasih senyumnya. Ketemu aku ya jabat tangan tapi melengos seperti itu. Apa ini? Kalau kena eronya, rebut ya. Hah? Ketemu dengan tipikal orang yang juga mengumpulkan data. Wah, rojam lagi antum. Poin 1, 2, 3, 4. Antum ada sedikit muskilah. Dah. Fulan. Ada sayyul akhlak. Tegas bahasanya. Jelek akhlaknya itu. Saya punya datanya tentang orang ini. Oh, itu dia. Entek kan. Dia. Ini. Nih. Nih, nih, nih, nih, nih. Kok panjang banget. Ditulis sama dia. Nih, nih, nih. Kamu mungkin tidak pernah merasa selama ini. Kapan ya? Di mana ya? Pasal tidak-tidak saja sih. Atau memang biasa. Tapi bagi mereka. Breh. Hati-hati. Kita misalnya ya. Ini semuanya detail ya. Sangat detail sekali. Itu menunjukkan dalam perkara etika, dalam perkara adab, dalam perkara akhlak. Sangat-sangat penting diperhatikan ini semua. Jangan semata-mata secara umum dan global. Yang rinci pun juga harus diperhatikan. Yang seperti ini kadang memunculkan muamalah yang kurang bagus. Kalau sudah hati yang kena, lukanya di hati, susah menyembuhkannya. Itu yang berbahaya. Kena sedikit urusan duniawi di bawah-bawah itu. Sekian banyak peristiwa sebelum tadi itu. Allahumma sholli ala kulli halin wa nabiyina asakumullah. Segala sesuatu yang bisa memunculkan kerusakan ukhuwah ditinggalkan. Baik terkait dengan ucapan, tingkah laku, tindak tanduk, perilaku, tinggalkan. Sehingga dalam kehidupan kita penting yang namanya sebuah penghayatan, menghayati hidup, mempelajari semua yang ada. Supaya kita tahu detail yang ada barakallahu fikum. Mungkin pertama kita enggak paham, tapi dengan pengalaman hidup kita menjadi paham, ini layak, ini enggak layak, ini boleh, ini enggak boleh, ini etika, ini bukan. Itu semua diperhatikan sekecil apapun barakallahu fikum. Nah, ketika antum enggak tahu, bagus kalau antum meminta izin atau meminta maaf atau yang semisalnya bila ada ucapannya antum atau tindakannya antum yang kurang tepat sehingga mereka bisa memaklumi keadaannya barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya tarakan semoga manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk sekalian barakallahu.